dan mereka tahu jalan dan memiliki kemampuan untuk hijrah, maka wajib atas mereka untuk hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam yang sekarang ada di Asyam, Irak, dan di belahan dunia yang lainnya, termasuk di Nigeria, di Libya, di Yaman, dan di Khurasan. Maka kewajiban atas kaum muslimin tidak terkecuali dalam hal ini adalah wajib hijrah bagi orang yang tidak mampu untuk izharuddin di Darul Kufri, tidak aman terhadap fitnah baik terhadap din maupun terhadap jiwa mereka, dan memiliki kemampuan serta mengetahui jalan, wajib atas mereka untuk hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu layarzuqannahum rizqan hasana." Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu layarzuqannahum rizqan hasana. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh, maka Allah akan memberikan kepada mereka rizqan hasana. Akan memberikan karunia, memberikan rizki yang baik, itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hijrah tapi disyaratkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ibadah yang lain, hijrah adalah ibadah yang diperlukan untuk diperlukan di dalamnya kelurusan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dan bagi seorang itu apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan janji bagi orang yang semacam itu, baik ketika dia sudah sampai ke Darul Hijrah maupun dia terbunuh atau meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan barang siapa hijrahnya li dunia, untuk meraih dunia, untuk mencari kemapanan ekonomi, untuk mencari dunia, harta, benda, ataupun kekuasaan, atau untuk mendapatkan wanita yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju. Jadi amal ibadah, termasuk di dalamnya hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala, harus disertai dengan kelurusan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia pasti akan menemukan banyak tempat, tempat-tempat yang banyak, dan kelapangan karunia, kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya, muhajiran dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian kematian menjemputnya di tengah perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena perjalanan hijrah ini tidak semuanya mulus, banyak rintangan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bisa saja orang ketika berjalan menuju Darul Hijrah, di tengah perjalanan ada gangguan sehingga dia terbunuh, atau ajalnya telah datang, Kalau seandainya dia ketika hijrah itu tidak diniatkan fi sabilillah, tidak diniatkan ilallah wa rasulihi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke darul hijrah. Apa yang dia inginkan tidak tercapai. Dan juga pahala tidak dia dapatkan karena hijrahnya bukan ilallah wa rasulihi. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika hijrah itu dalam rangka fi sabilillah ilallah wa rasulihi. Sehingga seandainya di tengah perjalanan terjadi apa-apa, sehingga umpamanya orang terbunuh atau meninggal dunia atau dipulangkan, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muhajir fi sabilillah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hal itu bagi orang yang memang muhajiran ilallahi wa rasulihi. Orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis juga tadi Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi harus ada pelurusan niat. Tidak boleh orang karena kesulitan ekonomi, umpamanya di sini, dia hijrahnya bukan karena Allah, tapi untuk mencari kemapanan ekonomi. Dia ketika seperti itu, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, seandainya di tengah perjalanan dia mendapatkan rintangan, ataupun umpamanya di darul hijrah tersebut, dia di awal-awal belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka akan terjadi keluh kesah, sehingga bisa jadi dia menyalahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka fisabilillah, dalam rangka firar, lari untuk menyelamatkan din dan jiwanya, maka apapun yang dia dapatkan di darul hijrah, dia akan terima karena itu konsekuensi daripada dia melaksanakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah adalah termasuk adalah hal yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang yang memiliki kemampuan untuk hijrah. Dia tidak bisa izharuddin di darul kufri ini. Dia tidak aman terhadap din dan jiwanya di darul kufri ini bila menampakkan keyakinan. Bila menampakkan keyakinan. Dan dia mengetahui jalan dan memiliki kemampuan, terus dia tidak hijrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada diri mereka sendiri, zalim dengan sebab apa? Bisa babi tarkil hijrah al-wajibah, dengan sebab meninggalkan hijrah yang wajib pada saat itu dari Mekah ke Madinah. Zalimi angkusihim, qalu fima kuntum, para malaikat bertanya kepada mereka, tatkala mereka itu dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut dalam barisan mereka memerangi Rasulullah SAW, fima kuntum, di barisan mana kalian? Tatkala mereka mengetahui bahwa mereka itu berada di barisan orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bisa mengelak dari keberadaan mereka tersebut, dalam arti tidak bisa berbohong bahwa mereka tidak berada di barisan orang kafir Quraisy. Tapi mereka mencari alasan-alasan yang lain dengan anggapan bisa diterima. Mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang tertindas di Mekah, di bumi Mekah. Maka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, di mana kalian bisa hijrah di dalamnya? Maka apa? Nasib mereka, fa'ula'ika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tempat mereka itu tempat kembalinya jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dari ayat ini para ulama bersepakat, berijma, bahwa orang yang meninggalkan hijrah dari orang yang meninggal mampu untuk hijrah, dia tidak bisa izharuddin dan tidak aman terhadap dinnya, tidak aman fitnah terhadap din dan dirinya ketika menampakkan dinnya, maka dia wajib hijrah. Dan ketika tidak melakukannya, maka jatuh dalam kabiratun minal kabair, jatuh dalam dosa besar. Itu berdasarkan ijma para ulama. Jadi tarkul hijrah yang wajib, yang wajibah itu adalah dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah perbuatan yang diancam perbuatan yang diancam dengan neraka. Di sini Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempat kembalinya jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan dari kewajiban hijrah ini kecuali illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali yang lepas daripada ancaman ini, ancaman dosa besar ini atau ancaman jahanam ini, illal mustad'afin, orang-orang yang tertindas dari kalangan minar rijal wan nisa wal wildan, dari kalangan pria, wanita, anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang la yastati'una hilatan, yang tidak memiliki daya upaya. Seperti orang-orang apa? Kalau pria, karangan, yang tidak memiliki daya, seperti orang-orang yang asra, orang-orang yang maksurun, orang-orang yang ditawan, yang dipenjara, mereka tidak memiliki daya. Dan juga orang-orang yang apa? Wala yahtaduna sabila, yang tidak tahu jalan. Orang yang tidak memiliki daya juga orang yang tidak memiliki, kalau zaman sekarang dengan jauhnya perjalanan membutuhkan biaya, maka orang yang belum memiliki biaya. Tapi orang semacam itu wajib mengupayakan kemampuan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengecualikan al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan saya tidak bisa hijrah, berarti dia adalah mengaku diri sebagai orang yang mustad'af. Tidak boleh orang yang tidak hijrah dia mengaku sebagai orang yang aqwiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menafikan dosa itu dari al-mustad'afin. Ketika orang memiliki kemampuan terus tidak hijrah, berarti dia dosa. Oleh sebab itu wajib atas laki-laki, atas perempuan muslimah, wanita muslimah untuk hijrah. Saking wajibnya hijrah, karena hijrah itu dalam rangka menyelamatkan din dan menyelamatkan jiwa, bila saja Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi wanita muslimah untuk menunaikan ibadah haji kecuali dengan adanya mahram yang menyertainya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi mar'atin illa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama disertai mahramnya, dan tidak boleh seorang perempuan safar tanpa disertai mahramnya. Kemudian seorang pria bangkit mengatakan, ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, sungguh istri saya sudah pergi keluar untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri dalam peperangan ini dan itu. Maka Rasul mengatakan, intaliq fahujja ma'a mar'atika. Pergilah kamu, berhajilah bersama istri kamu. Di sini Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk membatalkan pendaftaran jihad yang sunnahnya itu, karena fardu kifayah saat itu, dan memerintahkan si laki-laki itu untuk menyertai istrinya. Itu ibadah haji yang merupakan rukun Islam, tidak diwajibkan bagi perempuan kecuali bila ada mahramnya. Sedangkan hijrah, saking wajibnya karena tujuannya untuk menyelamatkan din, adalah kesepakatan para ulama bahwa wanita muslimah wajib hijrah walaupun tidak disertai dengan mahram. Itu adalah ijma para ulama. Ulama ijma bahwa wanita muslimah wajib safar tanpa mahram dalam dua keadaan. Pertama, ketika kembali ke rumah suaminya ketika dia nusyuz wajib kembali ke rumahnya walaupun safar tanpa mahram. Dan kedua, ketika hijrah ke Darul Islam, maka wajib walaupun tanpa disertai mahram. Makanya kita mendapatkan para sahabiat, mereka hijrah, ada yang sendirian, mereka tanpa disertai dengan mahram. Kenapa? Karena al-mukus, tinggal di Darul Kufri itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya bagi din dan bagi jiwanya daripada safar tanpa mahram mencari apa? Mencari keselamatan di Darul Islam. Dan syariat hijrah ini adalah tidak terputus selagi masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, selagi masih ada qital, maka syariat hijrah ini tidak terputus. Rasulullah mengatakan, "La tanqati'ul hijratu ma qutilal adu." Tidak terputus hijrah selagi musuh diperangi. Musuh tidak berakhir kecuali dengan kematian Dajjal. Ketika itu bumi adalah Darul Islam seluruhnya. Saat itu tidak ada hijrah. Kenapa? Karena seluruh bumi menjadi Darul Islam. Dan ancaman Rasulullah SAW terhadap orang yang mampu untuk hijrah namun tidak hijrah. Rasul mengatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahrani al-musyrikin la tarana rahuma." Aku berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah kaum musyrikin. Tidak boleh perapian mereka saling melihat. Jadi maksudnya saking tidak bolehnya hidup di Darul Kufri di tengah orang-orang kafir, Rasul mengatakan sampai tidak boleh perapian orang muslim saling apa melihat dengan perapian orang kafir. Sedangkan realita sekarang kita di sini di Darul Kufri ini, lampu kita dengan lampu orang kafir apa saling melihat. Itu adalah termasuk dalam ancaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, orang yang telah memiliki kemampuan, mereka agar segera apa hijrah di jalan Allah menuju Darul Islam untuk keselamatan din dan dunia mereka. Dan tidak boleh apa memperlambat diri atau mencari alasan-alasan yang tidak syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang disembunyikan oleh diri orang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bila saja Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam tanpa uzur syar'i dengan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, dan Rasul tadi mengatakan ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Bila saja orang yang mengakui kewajiban hijrah, dia tidak hijrah tanpa alasan syar'i, dia memikul dosa besar. Apa gerangan dengan orang apa yang merintangi orang lain untuk hijrah dengan menggembosi, dengan melabeli daulah Islam ini sebagai daulah yang merusak khawarij, yang harus apa dijauhi. Mereka lebih apa lebih memikul dosa dari orang yang tidak hijrah. Orang-orang yang tidak mendukung daulah Islamiyah pada zaman sekarang ini, di mana sangat nyata permusuhan orang-orang salibis terhadap daulah Islamiyah ini, orang yang tidak mendukung daulah Islam pada zaman sekarang ini, maksudnya daulah Islam yang ada, yang telah terbentuk pada zaman sekarang ini, mereka tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, mereka orang yang jahil terhadap waqi', orang muslim yang jahil terhadap waqi', yang tidak tahu realita apa yang terjadi di belahan sana. Dia tidak mengikuti perkembangan, dia hanya menyibukkan diri dengan dunia. Jahil terhadap waqi', orang semacam ini adalah orang yang jahil terhadap waqi', dia dosa karena tidak apa? Tidak berupaya untuk mengetahui tentang realita. Karena kewajiban atas seorang muslim ketika tahu hidupnya di Darul Kufri untuk mencari tahu di mana dar yang apa yang di situ ditegakkan hukum Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika para sahabat ditindas di Mekah, Rasul mengatakan ketika belum ada Darul Islam, tapi ada Habasyah, Rasul mengatakan hijrahlah ke sana, ke Habasyah. Di situ ada raja yang tidak seorang pun dizalimi di sisinya. Di situ Rasulullah mengetahui waqi' tentang apa yang ada di sana. Jadi orang yang tidak mendukung daulah Islamnya pada zaman sekarang, bisa jadi dia jahil terhadap waqi' orang muslim. Tapi jahil terhadap waqi'. Kedua, bisa jadi dia orang apa? Orang yang tahu waqi' tapi tidak mendukungnya adalah orang yang rusak manhaj dan hatinya. Kalau rusak manhajnya seperti orang-orang murji'ah, orang-orang yang lainnya, orang-orang ahlul bid'ah, mereka rusak manhajnya. Atau orang yang mengklaim manhajnya sahih tapi rusak hatinya karena hasud, dengki, tidak suka. Atau yang ketiga adalah orang kafir yang tidak suka dengan berdirinya daulah bagi kaum muslimin. Sebab itu orang yang tidak mendukung daulah Islamiyah pada zaman sekarang ini, kalau dia mengklaim tahu waqi terus dia tidak mendukungnya, berarti dia tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang manhajnya rusak atau orang kafir. Tapi kalau secara umum, orang yang tidak mendukung daulah Islamiyah itu adalah antara tiga, orang yang jahil terhadap waqi, orang muslim yang jahil terhadap waqi, atau orang yang rusak manhajnya, rusak hatinya, atau orang kafir yang tidak suka dengan tegasnya daulah bagi kaum muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina as-sadiqina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina as-sadiqina fi dawlatil islam. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين تحت راية دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وروسيا وتركيا وإيران وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين. اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكافرين على نحورهم يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم على نحورهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.